Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u minal iman." Malu adalah sebagian dari iman. Subhanallah. Jadi malu, sifat malu ini bukan perkara yang remeh. Karena dia ternyata Nabi SAW sebutkan minal iman, bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sababul wurud, sebab periwayatan hadis ini adalah suatu hari ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dia seolah-olah tidak suka dengan sifat malu yang dimiliki oleh salah seorang sahabatnya pada saat itu. Kalau bahasa kita mungkin, kau ini kenapa sih jadi orang tuh pemalu sekali? Kata sahabat Ansar ini kepada salah seorang saudaranya semuslim, kau jangan jadi seorang yang pemalu lah, bahasanya seperti itu. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi tegur sahabat Ansar ini yang menegur temannya karena memiliki sifat malu. Kata Nabi SAW, da'hu, biarkan dia memiliki sifat malu. Biarkan dia memiliki sifat malu. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Karena kata Nabi SAW, bahwasannya malu itu bagian dari iman. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sifat malu dan bahwasannya dia adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Dan di antara bentuk baiknya keislaman seorang. Jadi Islamnya seorang baik kalau dia punya rasa malu. Dan termasuk di antara akhlak yang terpuji. Orang kalau punya malu berarti dia memiliki akhlak yang terpuji. Dan oleh karenanya Nabi SAW mensifati malu ini adalah bagian dari iman. Dan bahwasannya malu ini adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Jadi seluruh kebaikan itu berkumpul di dalam sebuah kata yang bernama al-haya, rasa malu. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.